kebenaran di ranah digital adalah kesempatan yang tak boleh diabaikan. Era ini telah memberikan kita kemungkinan mengabarkan kebenaran kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja, dengan biaya yang rendah, di waktu yang sama. Jarak tak terbatas, betapa luar biasa. Kebenaranlah seharusnya menjadi tuan di ranah digital. Kalau memang kita suka dan cinta kebenaran. Tapi jika tidak, pasti ketidakbenaran yang akan merajalela. Dan kita bisa terbawa arus dan tenggelam di sana. Mari bersama kita hidup dalam prinsip yang utuh. Bertanggung jawab dan tak semaunya. Manfaatkan digital menjadi jalan tol yang luar biasa. Memberitakan kebenaran. Tak hanya sepihak, tapi yang seutuhnya. Bukankah itu indah? Itulah yang seharusnya ada bersama dengan kita. Kebenaran di ranah digital memang luar biasa. Kebenaran yang bisa kita sampaikan kemana saja. Tak perlu sekumpulan orang, sendiri pun mungkin dilakukan. Jadi agen kebenaran di era digital itu adalah sebuah kehormatan. Jangan pernah melupakannya, apalagi pura-pura abai terhadap kenyataannya. Mari bersama kita menjadi agen kebenaran di era digital, karena sangat dimungkinkan. Bersama saya, Bigman Sirait.